Mitra bisnis kasus mafia pajak Gayus Tambunan, selain membuka mata kita atas rusaknya aparat serta sistem pemerintahan di negeri ini, juga menunjukkan banyaknya keganjilan serta keanehan dalam prosesnya. Salah satunya, dari sekitar 100 perusahaan yang diduga terkait dengan sepak terjang Gayus Tambunan, ternyata baru satu perusahaan yang berlanjut proses pengusutannya. Nah, seperti apa pandangan Kwik Kian Gi atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, seperti apa Bapak menilai adanya dugaan sekitar 100 perusahaan yang terkait dengan sepak terjang Gayus Tambunan sebagai mafia pajak? Ya, 100 perusahaan itu belum apa-apa. Oleh karena sebetulnya kan semua perusahaan, maksudnya ada tentu, ada multinasional yang memang dari sana, kemudian orang Indonesia yang takut lah, mau tidur nyenyak, gitu. Ada, tapi bagian yang terbesar itu tidak membayar pajak sepenuhnya. Dan supaya dia bisa membayar pajak tidak sepenuhnya dan dilindungi, ya itu hampir semuanya memang kerjasama. Lantas seperti apa modus dari kerjasama antara perusahaan dengan oknum-oknum seperti Gayus Tambunan ini, Pak Kwik? Loh, kalau Gayus, modusnya kan yang paling berat, kan Gayus ini kan urusan pengadilan pajak. Kalau Gayus adalah orang yang jadi wajib pajak, menuntut yang tidak wajar, menuntut restitusi gitu. Di engineer ini restitusi nanti dimenangkan gitu. Gayus dapat fee berapa, itu yang saya baca di koran-koran, dia spesialisasinya di sana. Tapi modus untuk tidak membayar pajak atau membayar tidak sebagaimana mestinya, ya luar biasa banyaknya. Sangat banyak. Nah Pak Kwik, apakah kasus-kasus wajib pajak berkelit atau menyiasati kewajiban membayar pajak seperti ini telah terjadi sejak orde-orde sebelum reformasi, Pak? Sudah sejak orde lama. Sudah lama sekali. Lantas apakah modus-modusnya juga persis sama, Pak Kwik? Iya, persis sama. Modusnya itu dengan modus yang sama, dan modusnya tidak satu ya. Banyak sekali, banyak macam. Baik, Pak Kwik. Jika Gayus dihukum mati atau dihukum seberat-beratnya, apakah akan menimbulkan efek jera bagi kasus-kasus pelanggaran pajak seperti itu, Pak? Iya, tapi belum tentu kalau itu bisa. Itu kan harus menyeluruh ya, bukan hanya satu orang saja. Contoh, tetapi mesti konsisten kan. Setelah itu siapa gitu. Nah, ini belum apa-apa sudah tidak kok. Tidak sampai hukuman mati saja tidak diapa-apakan kok. Jadi yang ditanya selalu adalah kalau ada konsep-konsep siapa yang harus melakukan. Apa kita percaya bahwa dia bisa melakukan itu gitu. Demikian Kwik Kian Gi. Saya Dinda Natasha.